Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Al-Hidayah dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di radio kesayangan kita semua 87.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Masih dipancarluaskan dari Griya Al-Hidayah lantai 3 Jalan Insinyur Soekarno nomor 38 Solo Baru. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesempatan, kenikmat. Akhirnya di kesempatan pagi yang cerah penuh barokah kali ini, sahabat Agus bisa menemani sahabat-sahabat di Al-Hidayah di kajian on air pagi pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu terlimpah kepada uswah dan qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, amin. Baik, bagi sahabat-sahabat di Al-Hidayah dimanapun Anda berada di kesempatan pagi yang cerah dan penuh barokah kali ini, sahabat Agus akan menemani sahabat-sahabat di Al-Hidayah di kajian on air pagi pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama guru kita Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi di hari Rabu episode 18 Desember 2013 atau bertepatan dengan 14 Sofar 1435 Hijriah. Di kesempatan pagi yang cerah dan penuh barokah kali ini, sahabat Agus akan mengangkat tema tentang induk kemuliaan akhlak. Bagi sahabat-sahabat di Al-Hidayah dimanapun Anda berada, yang nantinya mau bertanya atau juga mau berkonsultasi, bisa di line telepon 0271-623-151 dan juga di line SMS 085-728-876-555. Semoga di kajian di pagi hari ini yang mulia ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan barokah dari guru kita Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Untuk menyingkat waktu, sedikit prolog akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan curahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mendapatkan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu ini di jalan Allah. Amin. Mendapatkan ridha-Nya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Amin. Allahumma amin. Tema kita pada saat ini adalah berkenaan tentang ummahat mahasinil akhlak atau induk dari kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita. Tentunya kita mengenal bahwa fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Tidak ada seorang hamba Allah taala itu memiliki budi yang sangat mulia terkecuali mereka mengambil dari lautan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kita berbicara tentang ummahat mahasinil akhlak. Karena bagaimanapun juga akhlak ini adalah thamratul ilmi, buah daripada ilmu itu sendiri. Sehingga apabila ilmu tidak ada akhlaknya, atau seorang yang berilmu tapi dia tidak memiliki dan tidak menyandang akhlak yang mulia, maka ilmu yang dia miliki adalah merupakan bumerang bagi dirinya sendiri atau senjata yang memakan tuan. Ilmu yang dia miliki justru malah bisa mendorong dia untuk masuk ke dalam jurang jahannam wal iyadzu billah. Dikarenakan kemuliaan akhlak tidak dia sandang di dalam dirinya. Para ulama membagi kemuliaan akhlak ini menjadi beberapa bagian. Di antaranya saya menukil dari kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlak yang dikarang oleh Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yang pertama adalah husnudzan. Kemuliaan akhlak ini ada beberapa poin, mungkin saya akan berikan 3 poin saja karena mungkin ada 10 poin di sini. Tentunya yang pertama adalah husnudzon. Husnudzon adalah sangka baik atau menyangka kebaikan atau ya berbaik sangka kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa husnudzon billah wa bi ibadillah khoslatani la yuwazihima syai'un minal khair. Husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba Allah, berprasangka baik kepada Allah taala dan hamba-hambanya, itu adalah dua sifat yang tidak bisa diungkuli dengan semua sifat kebaikan. Apapun orang melakukan satu kebaikan tidak bisa mengungkuli daripada husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Pernah juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Rasulullah bersabda bahwa dua sifat yang tidak ada yang bisa melebihi dua sifat tersebut dari kebaikan apapun, yaitu sifat pertama adalah husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah, wa husnudzon bi ibadillah, dan berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Pernah ada tiga orang perampok ketika memiliki satu niat untuk menjarah rumah seorang haji atau kiai yang kaya raya di satu desa. Maka tiga perampok tadi itu memiliki satu rencana. Mereka berembuk di tempat satu tempat, ingin menjarah dan merampok rumah seorang haji yang kaya dan soleh. Lalu kemudian rencana itu mereka mufakati dengan bahwa mereka akan menjarah rumah haji itu pada malam hari. Tanpa mereka sadari atau tidak mereka ketahui sebelumnya, maka pun kemudian mereka datang ke rumah Pak Haji itu menyamar ya, dengan berpakaian seperti halnya seorang ustadz begitu atau seorang yang soleh. Artinya memakai peci, memakai baju piyama, bahkan pakai gamis ya, pakai selendang, bertongkat, membawa tasbih. Saya enggak tahu mungkin piyamanya mencuri dari mana itu. Ya, tongkatnya juga maling kemana itu. Yang jelas mereka bertiga ini menyamar menjadi orang yang soleh supaya diterima oleh Pak Haji yang kaya dan soleh jadi itu sebagai tamunya. Mereka ketuk pintu dan akhirnya pun dibukakan oleh Pak Haji karena memang tiap malam Pak Haji itu malam sholat tahajud malam. Maka datanglah tiga pemuda tadi ini. Saya minta maaf Pak Haji, saya ingin bertamu dan bermalam di sini untuk satu malam saja. Besok kami akan berdakwah kembali, kami akan berceramah lagi ke tempat yang lain. Ya. Karena si Pak Haji ini berhusnudzan, berprasangka baik kepada tiga pemuda ini tadi, maka kemudian dia menyilahkan sambil dia ya menyambut tiga pemuda ini tadi yang menyamar ini dengan hati yang lapang, dengan penuh dengan luapan gembira, sehingga Pak Haji tadi ini kemudian menyediakan makanan sambil menawarkan, rupa-rupanya kalian semua ini datang ke sini tentunya belum pada makan, belum pada minum, bahkan kecapean. Apakah benar Ustaz? Nggih Pak Haji, saya datang ke tempat ini dalam keadaan lelah, capek, dan kami butuh makan memang. Maka disiapkan makanan yang lezat. Ketika itu pula maka tiga orang tadi ini melahap makanan itu tidak seperti halnya ustadz kalau makan ya, atau orang kiai kalau makan kan sedikit-sedikit begitu kan, kemudian melahapnya juga lewat sunnah rasul. Ini rupa-rupanya karena memang dia bukan haji, juga bukan kiai, juga bukan ustadz, perampok ini, makan kadang pakai tangan kiri ya. Maka Pak Hajinya heran, Pak Ustadz kok makannya pakai tangan kiri? Oh tidak Pak, tangan kanan saya ini sakit katanya. Alasan saja. Maka mereka pun melahap makanan itu dengan lezatnya, hingga akhirnya Pak Haji tadi itu mengatakan kepada tiga ustadz tadi, tolong ustadz, koboan sisa daripada yang dibuat untuk mencuci tangan itu jangan dibuang, biar kami yang minum air koboan Pak Ustadz ini. Karena Pak Ustadz ini datang ke sini tentunya Allah yang memberikan hadiah untuk kepada kami, keluarga kami. Kami sangat bahagia, beruntung sekali malam ini kami mendapatkan emas dari Allah Ta'ala dengan kedatangan tiga ustadz yang soleh dan alim. Kebetulan kami punya anak, anak kami ini sakit, putri kami ini lumpuh, gak bisa jalan. dan kami ingin cepat sembuh, kami datangkan kemana-mana, tabib, atiba, para dokter, orang pinter, semua berusaha menyembuhkan saya punya putri ini, tak kunjung sembuh. Barangkali insya Allah barokah daripada Allah Ta'ala yang turun ke tangannya ustadz-ustadz ini, dengan air kobuan bekas makanannya dioleskan ke putri saya, insya Allah sembuh. Jangan Pak Haji, kata mereka-mereka ini, kami ini orang-orang biasa, bukan orang pandai, bukan orang pinter ini. Jangan, sudah jangan begitu. Pokoknya kami ini senang, bahagia. Lebih dari itu, Pak Haji ini kemudian menunjukkan kepada tiga pemuda tadi kamar tidurnya masing-masing. Tolong Pak Ustadz, jenengan jangan ada yang menolak dari permintaan saya, permohonan saya malam ini. Jenengan bisa tidur di kamarnya masing-masing, sudah kami sediakan. Setiap kamar itu ada kulkasnya, ada televisinya, ada VCD, DVD-nya, dan ada kunci motornya satu-satu. Nah, karena memang dasarnya mereka ini perampok, maka jiwit-jiwitan satu dengan yang lain. Gimana Mas? Jadi enggak ini kita merampok? Belum, jangan malam ini dulu, besok saja ditunggu. Terus begitu dan begitu, begitu dan begitu, hingga akhirnya singkat cerita, mereka pun makan, dan makanan dari makanan tadi yang disediakan, yang dihidangkan, selesai makanan, air koboan yang dibuat untuk mereka cuci tangan itu diambil oleh Pak Kiai, diminum satu keluarga. Istrinya minum, anaknya minum, pembantu rumah tangganya ya minum, Pak Hajinya juga minum, putrinya yang sakit pun juga minum. Maka kemudian Pak Haji itu kemudian datang kepada tiga ustadz tadi, Pak Ustadz tolong masuk ke kamar putri saya temani Ustadz, supaya didoakan putri saya ini supaya cepat sembuh. Ya, seperti sedia kala, karena dalam kondisi juga enggak normal, putri saya ini juga hilang akal, enggak waras, dan lain-lain. Husnudzan sang haji kepada tiga perampok yang nyamar ustadz ini tadi. Kemudian doa satu-satu ustadz itu, ayo Pak Ustadz dari yang tua dulu berdoa. Ampun kulo Pak Haji, kulo mboten sakit dungo, mboten apa-apa, ayo doa saja. Silakan berdoa kepada Allah Ta'ala, mungkin berkat doanya ustadz-ustadz ini putri saya sembuh. Doa, gak bisa doa, Fatihah aja gak apal kok. Subhanallah, doa ini orang. Satu doa, kemudian yang kedua doa, dan yang ketiga pun juga berdoa. Lalu kemudian dioleskan oleh Pak Haji daripada air kopoannya tadi itu, air cuci tangan daripada tiga ustadz tadi, tiga perampok ini. Sudah, malam itu pula juga tiga laki-laki ini tidur di kamarnya masing-masing. Ya, waktu menjelang sholat subuh mereka gak ada yang bangun. Sholat tahajud enggak, sholat subuh. Sholat subuh akhirnya pun dibangunkan sama Pak Haji, mereka pun sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika itu disuruh ceramah enggak mau. Karena kata Pak Haji, mungkin ini tiga ustadz ini karena rendah hati, tawaduk saja ini. Enggak mau ceramah, bukan tawaduk ini. Memang enggak bisa apa-apa. Akhirnya pulang ke rumah untuk sarapan, dilihat putrinya sudah sembuh. Putrinya sembuh. Sadar, bisa jalan. Heran Pak Haji ini, ibunya sampai nangis, bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berterima kasih kepada tiga orang laki-laki itu. Ini berkat doanya ustadz-ustadz, Allah ijabahi ini semuanya. Sampai putri saya ini tadi yang sudah sekian lama enggak sadar, gila, hilang akal, lumpuh, sekarang sehat, cantik jelita, ya Allah, kami bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah datangkan hadiah betul untuk keluarga kami dengan datangnya tiga ustadz-ustadz yang soleh ini tadi. Satu sama lain kemudian juga jawil-jawilan begitu ya, saling memberikan tanda. Jadi enggak kita ngerampok? Enggak jadi, kita sudah jadi ulama betulan sekarang katanya. Nah, ini sekedar cerita ya, jangan kemudian diamalkan di rumah akhirnya. Ini menjadikan satu pemicu bagi kita bahwa husnudzon itu bisa merubah orang yang enggak baik menjadi baik. Itu dengan sangka baik. Dan yang kedua adalah ummahat daripada mahasinul akhlak adalah asyukur. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu juga merupakan ajakan seseorang untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah tarkul jidal, atau meninggalkan berdebat. Dan nanti insya Allah mungkin kita akan kupas satu persatu dari poin-poin tiga ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa untuk jadikan bahan renungan ya, untuk jadikan bahan muhasabah bagi kita masing-masing. apakah kita sudah berhusnudzon kepada Allah dan hamba-hambanya, ataukah kita sudah menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita kemudian menjadi orang-orang yang justru malah meninggalkan segala macam perintah Allah, justru menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tarkul jidal wal khisam, meninggalkan sifat permusuhan, perdebatan, ya, debat kusir, sehingga timbul yang namanya apa, al-ghaidh, ya, zalim, zulum, wal higid, wal hasad dan lain-lain. Itu disebabkan karena adanya jidal tadi, timbulnya kedengkian, iri, kezaliman dalam diri pribadi, kemudian juga permusuhan kepada sesama muslim. Itu tidak lain karena disebabkan karena apa, karena memperturutkan hawa nafsu, ingin menang sendiri, tidak boleh ada orang yang ada di atasnya. Saya kira insyaallah dengan tiga yang namanya poin ini kita harus tinggalkan, ya, tarkul jidal kita harus tinggalkan, syukur kemudian kita tingkatkan, dan yang kemudian husnudzon juga harus kita tingkatkan dan kita pupuk di dalam diri kita, agar supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang dibahagiakan oleh Allah fid dunia wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada guru kita Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi yang telah memberikan sedikit prolog, semoga bisa menambah ilmu iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bagi sahabat-sahabat di Al-Hidayah yang nantinya mau bergabung bisa di line telepon 0271-623-151 dan juga di line SMS 085-728-876-555. Sahabat Agus akan kembali hadir setelah satu senandung, tetap stay tune 87.6 Radio Al-Hidayah FM Solo. Al-Hidayah, lantai 3, Jalan Insinyur Soekarno, 38 Solo Baru, 87,6. Al-Hidayah, media dakwah menjalin ukhuwah. Masih dipancar luaskan dari Geria Al-Hidayah, Jalan Insinyur Soekarno nomor 38. Masih barengan guru kita Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi, kajian oner pagi pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tema induk kemuliaan akhlak. Bagi sahabat-sahabat di Al-Hidayah yang mau bergabung bisa di line telepon 0271-623-151 dan juga di line SMS 085-728-876-53 kali. Baik, sambil menunggu dari sahabat Al-Hidayah yang bergabung di line telepon, ini sudah ada beberapa dari sahabat Al-Hidayah Bib yang bergabung di line SMS. Yang pertama dari Bunda Nuryani di Jogja. Beliau bertanya, Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, keponakan suami saya, ini sebelum sahabat aku sampaikan ya Habib, ada line telepon yang bergabung. Kita sapa dulu dari sahabat siapa di mana. Assalamualaikum. Halo, Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Halo. Halo, Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sahabat siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat siapa di mana? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, dari sahabat siapa di mana? Halo. Halo. Terputus ya Habib. Oh iya iya. Oh, masuk. Di belakangnya kita sapa dulu. Assalamualaikum. Halo. Halo, Waalaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bunda siapa di mana? Dari Rahma, Bunda Rahma Gemolong. Bunda Rahma di Gemolong yang ditanyakan Bunda. Ya. Tapi lain itu dari pembicaraan bukan yang dibicarakan saat ini ya, lain sih. Oh, di luar tema Bunda. Iya. Ya. Baik ya. Saya mau tanya pada Habib. Iya. Saya itu sudah punya gaji PNS itu sudah saya jakati satu tahun sekali. Kalau nanti bulan tahun depan ini masih uangnya di bank misalnya, itu apakah juga wajib zakat? Ya itu saja, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Rahma yang ada di Gemolong. Kemudian di belakangnya kita sapa di line telepon satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda siapa, di mana? Bunda Siti Kalioso. Bunda Siti? Iya. Bunda Siti Kalioso. Yang ditanyakan Bunda? Iya, saya tanyakan di luar tema Habib. Di luar tema juga, Bu. Iya. Silahkan. Kan aku sebagai anak, orang tua aku kan sudah meninggal semua. Ya sewaktu-waktu aku baca Al-Quran, aku buat bagian apa sedekah, itu pahalanya terutama aku hadiahkan kedua orang tuaku. Dan selain itu untuk saya, untuk anak cucu saya, untuk menantu saya, itu boleh apa enggak Habib? Iya. Udah, Bun? Sudah. Makasih. Sama-sama, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Siti yang ada di Kalioso. Insyaallah nanti kita sampaikan pada guru kita Al-Habib Albi bin Ali Al-Habsyi. Tapi di line telepon sabar dulu, kita sampaikan satu pertanyaan di line SMS dari Bunda Nuriani di Jogja tadi ya, Habib. Iya. Beliau mempunyai seorang keponakan, yaitu anak dari adiknya ya Habib. Ini nakalnya super nakal ya Habib. Beliau belum, dia ini berumur kurang lebih 4 tahun. Kemudian nakalnya anak ini tidak seperti anak yang biasanya. Dia sering bentak-bentak ibunya, juga sering menampar ibunya ya Habib. Dinasihati lembut tidak bisa, dikasar tambah berani. Ini bagaimana solusinya ya Habib agar bisa mendidik, mentarbiah seorang anak tersebut? Tafadhol ya Habib. Kira-kira unyang-unyangnya berapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Memang di dalam menyikapi anak yang sangat nakal ya, artinya anak itu kalau nakal wajar. Sebab dia kalau tidak nakal tidak wajar, justru malah. Justru malah kalau anak itu dia aktif, ya, dia kemudian nakal, itu memang dunia mereka. Tapi jangan sampai terlalu hiperaktif ya, terlalu nakal itu, sampai kemudian dia menampar, kemudian dia bermain dengan mainan yang berbahaya, ya, baik untuk dirinya atau untuk orang lain, seperti bermain api, bermain pisau, alat-alat berat atau benda-benda tajam. Nah, tentunya hal ini mungkin perlu digarisbawahi bahwa saya pernah ikut satu seminar, Ibu, Bapak. Seminar itu diadakan oleh satu tim ahli psikolog begitu. Nah, itu ternyata mereka menemukan satu riset bahwa air susu ibu itu justru akan mengontrol anak tadi itu setelah anak tadi itu di usia 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 tahun. Itu terkondisi anak tersebut nakal, tapi nakal masih dalam batas wajar. Nakal tapi masih dalam batas wajar. Kemudian juga dari faktor kesehatan, itu normal. Artinya anak itu bukan tidak sakit, sakit, tapi masih dalam batas-batas normal. Artinya kalaupun menderita sakit itu paling tidak ya cuman pilek ya, influenza, batuk, kemudian demam, itu pun juga tidak berkelanjutan. Tapi karena sekarang ini banyak anak-anak kita mengkonsumsi atau mungkin dipaksakan oleh orang tuanya untuk mengkonsumsi susu-susu bubuk itu. Ya, yang katanya dengan iming-iming DHA-nya tinggi, kalsiumnya tinggi, protein itu tinggi dan lain sebagainya, Tapi ternyata di balik itu semua itu mengandung satu hal yang berbahaya untuk kondisi anak tersebut. Sehingga dampak dan faktor yang terjadi pada anak itu, ya tadi ini, faktor kejiwaan anak tadi itu kemudian terganggu. Tapi Allah alam itu mungkin dari sebelah, dari kacamata ilmu kedokteran ya, dan psikolog. Tapi kalau kita ingin bicara satu hal agama, maka tentunya anak ini harus penanganannya pula harus tidak boleh dengan dibentak. Karena anak itu juga mengadopsi dari watak bapaknya atau watak ibunya, tapi lebih banyak watak bapak. Kebanyakan kepada watak bapak yang zahir, yang tampak. Kalau watak ibu itu biasanya adalah watak yang di bawah sadarnya atau tidak dia rasakan sebelumnya. Seperti misalnya anak itu pemalu, itu wataknya ibu itu. Ya, anak itu minder, nah, itu wataknya ibu. Anak itu enggak bisa bergaul, itu wataknya ibu. Tapi begitu anak itu kemudian muncul, dia menjadi anak yang pemberani. Kemudian menjadi anak yang dia nakal, ya terlalu nakal. Atau mungkin anak yang suka nonton film-film porno begitu. Itu mengambil daripada aura bapak. Jadi dalam bab ini, ya dalam bab ini ternyata tidak boleh kemudian seorang orang tua itu kemudian hanya menyalahkan anak, jangan. Tapi juga koreksi dirinya dulu. Jadi, saya kira mungkin sejak dini anak ini di usia 4 atau 5 tahun ini masih dalam pencegahan yang sangat-sangat bisa insya Allah. Tapi tentunya dengan penanganan yang rutin dan juga tidak bisa dengan serta-merta kita merubah anak tadi itu seperti halnya membalikkan tangan. Usahakanlah setiap saat kita menghadap anak kita, di dalam kita mendidik itu dengan senyum. Anak kita tampilkan di depan umum supaya dia punya sifat percaya diri. Tentunya juga dengan senyum. Ayahnya senyum, ibunya senyum. Kalaupun anak itu sakit, misalnya menderita satu penyakit, maka jangan sampai ibu atau ayah tadi itu menangis di depan anak. Karena itu akan menghancurkan hati anak dan akan mengatakan bahwa saya ini ternyata bukan anak yang baik untuk orang tua saya. Itu juga tidak baik untuk kondisi anak dan kejiwaan anak. Jadi saya kira mungkin dalam bab ini, ibu bisa datang langsung ke psikiater atau ke ilmu psikolog, ya, minta pencerahan dari mereka karena mereka yang lebih paham, ibu. Mereka lebih paham bagaimana cara penanganan anak yang baik. Saya kira mungkin kalau dengan bacaan, saya pernah diajarkan oleh orang tua saya, itu dibacakan surat Al-Ikhlas di telinganya 10 kali, di telinga kirinya 10 kali, di telinga kanannya 10 kali, di telinga kirinya 10 kali. Itu ketika anak tadi tidur. Jadi ketika anak itu ditidurkan, kemudian setelah anak tadi terlelap tidur, maka si ibu membacakan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, wallahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu 10 kali di kanan, 10 kali di telinga kiri. Insyaallah kalau rutin ibu membacakan ini surat Al-Ikhlas, mengharapkan Allah Ta'ala yang membimbing anak tersebut, tentunya juga dengan doa-doa ya ibu, jangan lepas dari doa. Setiap kali ba'da sholah bilang sama Allah Ta'ala doa, Allahumma ja'al awladi wa banati min ahlil ilmi wa min ahlil khair, minal ulama'il aminin wa minal barin biwalidayhim ajma'in. Begitu. Doa kepada Allah Ta'ala, nanti Allah yang akan merubah dan menuntun anak tersebut. Kemudian masukkan anak itu ke tepeki, kenalkan kepada orang-orang saleh, dan di rumah pula anak tadi berikan nasihat, walau sejak dini. Anak itu seakan-akan mungkin tidak perhatian dalam nasihat orang tuanya, tapi tetap orang tua memberikan nasihat. Itu saya alami. Saya punya anak usianya juga 5 tahun setengah. Tapi dari mulai usia 3 tahun, istri saya memberikan nasihat kepada anak saya. Itu usia 3 tahun anak saya, ketika anak saya sudah di usia 5 tahun, itu istri saya tanya, kamu ingat gak waktu Umi dulu ngasih nasihat kamu usia ini? Ingat. Katanya, apa nasihatnya? Gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh gini. Daya rekamnya itu kuat. Ya, daya rekamnya itu kuat. Jadi dia ada rem. Tapi jangan terlalu banyak rem, Bu. Jangan tidak kepada anak itu jangan terlalu banyak. Bebaskan anak itu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kita juga harus mengawasinya dengan ketat. Seperti misalnya saat dia nonton televisi, ya. Anak sekarang sudah bisa internet, buka internet bisa diawasi. Internet yang apa yang dia buka? Mungkin kalau ngaji atau mungkin bil dajil atau apa boleh. Tapi untuk yang lain lah, tidak boleh. Terus dengan pengawasan ketat dan didampingi oleh orang tuanya. Ya, Saya kira mungkin bentuk-bentuk seperti ini, saya kira mungkin harus juga diperlukan waktu ya, yang sangat lowong untuk orang tuanya. Jangan cuma orang tuanya kerja cari uang, betul untuk anaknya, tapi untuk pendidikan ini jauh lebih diutamakan dan diprioritaskan untuk anak-anak kita. Saya kira mungkin itu Mas Agus. Baik, terima kasih ya Habib atas jawabannya. Semoga bisa menjadikan solusi buat Bunda Nuryani yang ada di Yogyakarta ya, dan juga pendengar Radio Al-Hidayah dimanapun Anda berada. Kemudian pertanyaan berikutnya ya Habib, di line telepon dari Bunda Rahma di Gembolong tadi. Yeah. Beliau bertanya ya Habib, yeah, beliau adalah seorang PNS. Kemudian tahun kemarin ini beliau ini, karena mungkin sudah sampai nisab, beliau sudah zakat ya Habib. Kemudian yang ditanyakan, apabila tahun depan uang kan dimasukkan di dalam bank ya Habib, yeah, apakah juga harus wajib dizakati ya Habib? Walaupun uang berada di dalam bank. Walaupun dalam bank. Iya, tafadhol ya Habib. Iya. Begini. Seorang pegawai ya, atau entah itu pegawai swasta atau negeri seperti guru dan lain sebagainya, tentunya mendapatkan gaji. Dan gaji yang dia peroleh saat itu kan saya kira mungkin tidak terlalu besar. Dalam arti kata mungkin sampai di bawah nisab daripada nisabnya zakat itu sendiri. Dan nisab itu sendiri kan keluarnya zakat itu sendiri bukan hanya nisab Ibu, bukannya hanya sampai nisab, tapi harus satu tahun ke depan. Jadi Ibu menerima uang itu sampai di nisabnya, misalnya dalam jumlah besar ya, 20 juta misalnya ya, dalam jumlah besar 20 juta misalnya atau 10 juta, kemudian uang 10 juta tersebut Ibu terima di hari itu. Misalnya taruhlah tanggal 1 Muharram Ibu terima uang tersebut di tahun 1434 Hijriah, maka Ibu wajib keluarkan 10 juta tadi itu di tahun depan, di tanggal 1 Muharram di tahun 1435 Hijriah. Itu kan sampai 1 tahun namanya, 1 haul. Selama uang 10 juta di tahun depannya, di tahun 1435 Hijriah itu tidak mengurangi nisabnya. Kalau sampai 10 juta tadi itu selama 1 tahun dipakai untuk belanja, untuk beli susu, untuk belanja, untuk beli baju, untuk beli sepatu, untuk yang lain. Hingga pada tahun berikutnya uang tersebut habis. Atau sisa tinggal 1 juta misalnya. Makanya tidak ada zakat. Tidak ada zakat dalam bab ini. Ya, baik uang itu di kantong Ibu sendiri, di dompet Ibu, dan Ibu sendiri yang menyimpannya, atau Bapak sendiri yang menyimpannya, ataukah uang itu ada di bank. Sama saja. Yang jelas, sifat uang atau harta itu menjadi miliknya secara sempurna, bukan milik orang lain. Jadi bukan uang Ibu minjam, ya, juga bukan uang dari Ibu kemudian hutang, tidak. Kalaupun kemudian hutang pun kalau itu menjadi haknya Ibu, hutang itu juga tidak mengurangi zakat Ibu. Jadi tetap uangnya Ibu dalam hutang itu, Ibu berhutang kepada orang lain, itu menjadi haknya Ibu. Kalau emang uang tersebut sampai 1 tahun itu nisabnya hutang dari Ibu, 10 juta misalnya. Tanggal 2 Muharram Ibu hutang tahun ini. Tahun depan Ibu harus keluarkan itu zakat dari uang tersebut. Dan juga tidak mengurangi daripada hutang untuk dibayarkan tetap. Jadi artinya hutang tidak menggugurkan zakat, zakat juga tidak menggugurkan hutang. Dalam bab ini seperti itu. Atau Ibu pinjam dari seperti tadi. Beda kalau sampai kemudian Ibu menemukan uang lain, tidak ada zakat. Karena bukan uang Ibu itu. Ibu hanya sebagai memberikan, hanya memegang amanat uang orang. Kalau nanti yang punya atau si empunya datang, wajib diberikan. Nah, tapi dalam bab ini, baik uang itu Ibu simpan di kamar Ibu, di lemari Ibu atau Bapak, ataukah uang tersebut ditaruhkan di dalam bank, sama saja itu adalah miliknya. Maka apabila sudah sampai nisabnya dan sudah berjalan 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Semoga bisa memberikan solusi juga, pemahaman juga buat Bunda Rahma yang ada di Gemolong tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Habib, di line SMS dari sahabat Al-Hidayah, yeah, di Surah Salatiga. Beliau bertanya, Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bacaan atau zikir apa setelah sholat tahajud yang disunahkan atau yang dianjurkan, yeah, dan apakah sholat sunnah itu harus pakai doa iftitah atau jawabannya terima kasih. Ini di luar tema ya, Habib. Bacaan zikir setelah sholat tahajud tidak ada ketentuan apapun dari Rasulullah ataupun dari ulama. Gak ada ketentuan sama sekali. Jadi boleh ibu setelah sholat tahajud berdoa dengan bahasa Indonesia saja itu lebih utama. Itu lebih mantap. Doa yang bagus yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala itu doa lewat Al-Quran dan doa maksur. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadith-hadithnya. Kemudian yang ketiga adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT lewat lisan para ulama atau aulia. Kemudian dengan ikhlas ibu bapak berdoa dari hatinya. Boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Jawa. Allah mengerti dengan segala bahasa. Ya. Kalau ditanyakan bacaan atau zikir apa setelah sholat tahajud, saya enggak tahu karena enggak ada ketentuan doa yang harus diucapkan di situ. Hanya saja ada satu doa yang kemudian bisa diamalkan setelah sholat tahajud itu untuk para santri atau para penuntut ilmu. Itu diajarkan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri, bahkan diijazahkan oleh beliau dengan membaca Ya Mubdi'u Ya Khaliq 100 kali. Ya Mubdi'u Ya Khaliq 100 kali. Jadi Ya Mubdi'u Ya Khaliq itu 1, Ya Mubdi'u Ya Khaliq 2, Ya Mubdi'u Ya Khaliq 3, Ya Mubdi'u Ya Khaliq 4, sampai 100 kali. Jangan tambah, jangan kurang. Maka insya Allah niscaya anaknya akan menjadi anak yang cerdas dan menjadi anak yang jenius. Insya Allah. Tapi juga jangan kemudian meninggalkan belajar. Tetap belajar pada tentunya pada porsinya, pada waktu-waktunya. Dan ini adalah mahal untuk kita berzikir. Tempat kita untuk berzikir kepada Allah Ta'ala setelah usai sholat tahajud, perbanyak dengan membaca Ya Mubdi'u Ya Khaliq, Ya Mubdi'u Ya Khaliq sebanyak 100 kali. Juga para ulama salihin yang ada di negeri Hadramaut atau di Yaman, di Makkah, di Madinah, banyak mengajarkan kepada kita setelah sholat tahajud, sebelum ibu berdoa atau bapak berdoa, maka mulailah dengan membaca Asma'ul Husna 99. As'aluka ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, sampai ya Rashidu, ya Sabur, baru berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala akan mendapatkan ijabah dan diperkenankan kita oleh Allah. Kemudian masalah doa iftitah, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib dan tidak harus. Doa ul-iftitah ini disunnahkan bagi setiap sholat yang diawali dengan takbiratul ihram. Baik itu sholat wajib ataupun itu sholat sunnah, bukan sholat jenazah. Sholat jenazah tidak disunnahkan doa ul-iftitah, langsung baca al-fatihah saja. Tapi setiap sholat selain sholat jenazah, maka semua sholat yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka disunahkan membaca doa ul-iftitah. Disunahkan membaca doa ul-iftitah. Selain sholat jenazah. Sholat jenazah tidak disunahkan. Bahkan makruh membaca doa ul-iftitah. Saya kira itu Mas Agus. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Kemudian pertanyaan di line SMS berikutnya dari 858. Dari hamba Allah yang ada di Boyolali ya Habib. Iya. Dia bertanya, Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari Jam'iyah Pemuda sepakat mengadakan hiburan malam tahun baru ya Habib. Karena sebentar lagi ini kan pendekatan dengan tahun baru. Iya. Kemudian kami akan mengadakan kegiatan ataupun hiburan di tahun baru dengan tetap menjaga norma agama. Iya. Kami tahu acara tersebut bukan tradisi Islam, tapi karakter pemuda yang terlanjur awam agama, maka kami menyetujui dengan niat agar menjadi motivasi agar pemuda ini lebih semangat berjuang dalam masyarakat. Nah, juga pemuda tidak keluar agar minum-minuman alkohol ataupun juga lain sebagainya. Kemudian ada salah satu seorang ustadz yang menentang kegiatan-kegiatan kami ini. Kemudian apakah yang harus saya lakukan dan mohon jawabannya Habib. Tafadhol. Tentunya satu hal yang positif ya. Kenapa hari ini harus dilarang begitu? Kalau memang ini kan untuk mengantisipasi kegiatan kepemudaan yang ada di kampung, yang ada di satu tempat, wilayah, kecamatan, bahkan satu kota, kabupaten, yang notabene para pemudanya tadi ini keluar atau jarang disentuh oleh agama. Kalau kita biarkan, maka justru akan bertambah brutal ini para pemuda ini. Ya, dengan trek-trekan, kemudian dengan belum lagi pertengkaran antara pemuda, belum lagi mabuk-mabuan, belum lagi berboncengan dengan wanita yang bukan mahramnya, belum lagi nanti melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadzubillah. Maka hari ini dengan untuk mengantisipasi itu semua, kita mengadakan satu kegiatan yang positif dengan mengadakan pembacaan maulid, dengan mengadakan kegiatan sholawat, dengan mengadakan kegiatan misalnya apa perlombaan ceramah agama atau perlombaan qasidah atau perlombaan MTQ, tentunya dengan menjaga norma-norma agama. Jangan sampai kita mengadakan satu kegiatan majelis taklim misalnya di lapangan ataukah di tempat yang terbuka atau dengan tabligh akbar begitu, namun yang datang kadang-kadang juga tidak terkontrol. Nah, ya tentunya yang laki disendirikan, yang perempuan juga disendirikan. Begitu, yang laki disendirikan tempatnya, yang perempuan juga disendirikan tempatnya, jangan dijadikan satu tempat. Jangan dijadikan satu tempat. Kalaupun harus satu tempat begitu, tentunya harus ada tirai pembatas antara laki-laki dengan wanita supaya tidak ada fitnah antara satu dengan yang lain. Tetap menjaga yang namanya hal itu dan diminta supaya agar supaya mereka tidak berboncengan kecuali dengan mahramnya. Seperti misalnya suami dengan istrinya, boleh. Bapak dengan anaknya, silahkan. Ya, kakak dengan adiknya, kenapa tidak? Tak apa-apa. Tapi kalau pacar dengan pacarnya, jangan. Enggak boleh itu, ya. Kita mau datangnya datang kebaikan, tapi kok terus dengan cara yang salah. Akhirnya ya juga salah semua. Tidak dengan cara seperti itu, tetap kita menjaga. Jangan sampai orang-orang yang benci dengan sholawatan justru malah akan nembak kita nanti. Makalah akan nembak kita nanti. Lo lihat orang yang baca sholawatan, tentunya sama wae dengan orang yang di alun-alun Alkit. Nah, bodoh wae kan. Akhirnya malah kita yang kena. Nah, itu hendaknya kita hadapi dengan cara yang apa agamis, begitu, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syariah yang baik. Kenapa tidak? Kalau saya bilang justru malah pendapat dan kegiatan seperti ini kita dukung. Justru malah kita dukung. Ya, lihat Habib Syekh itu juga mengadakan acara sholawatan di setiap malam tahun baru di beberapa tempat juga dengan cara-cara yang membaca sholawat, zikir, maulid dan lain-lain, mengajak orang untuk ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak orang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira mungkin itu. Baik, terima kasih ya Habib atas solusi dan juga penjelasannya tadi. Semoga bisa menjadikan motivasi juga buat sahabat-sahabat di Al-Hidayah dan juga Jamiah Pemuda yang ada di Boyolali lebih semangat untuk memajukan lingkungannya dengan mengadakan kegiatan di ruang lingkup norma agama Islam tentunya. Baik sahabat Agus, akan kembali hadir setelah satu senandung. Tetap stay tune 87.6 Al-Hidayah FM Solo. dari Gria Al-Hidayah lantai 3 Jalan Insinyur Soekarno 38 Solo Baru 87,6 Al-Hidayah Media Dakwah Menjalin Ukhuwah. Kembali 87.6 Radio Al-Hidayah FM, Media Dakwah Majelis Ukhuwah. Dan 15 menit lepas dari pukul 11, sahabat aku telah menemani sahabat-sahabat di Al-Hidayah. Di kesempatan pagi yang cerah kali ini, bagi sahabat yang mau bergabung, satu atau dua penelpon kita buka di 0271-623-151. Dan juga di line SMS kita masih dibuka 085-728-876-53 kali. Baik, sudah ada yang bergabung di lantai telepon ya Habib. Kita sapa dulu dari sahabat siapa di mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Bunda siapa di mana? Ya. Bunda Muti di Manis Renggo. Bunda Muti di Manis Renggo. Yang ditanyakan Bunda. Monggo Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Beb, sebagai seorang wanita di luar tema ya Beb. Iya. Yeah. Sebagai seorang wanita kan kita kadang kalau haid itu sering sulit kontrolnya. Guru saya dulu pernah bilang kalau ada waktu daripada sholat sunat, mendingan kita nyaur kodok fardu gitu. Nah itu gimana? Soalnya kadang suci tapi kita mengetahuinya telat gitu loh. Oh gitu Bunda. Ya gitu aja, mohon doanya. Mudah-mudahan kami sekuat bisa khusyuk khatimah ya, Pak. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bunda Muti yang ada di Manis Renggo. Insyaallah nanti kita sampaikan pada guru kita Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Baik, di line telepon kita offkan karena ada beberapa pertanyaan dan juga waktu yang telah membatasi kita. Iya. Yeah. Ada pertanyaan dari Bunda Siti yang ada di Kalioso tadi, Habib. Iya. Yeah. Bunda Siti bertanya, beliau adalah seorang anak yang mempunyai seorang atau kedua orang tua tapi sudah meninggal dunia ya Habib. Kemudian beliau ini mempunyai niat atau juga mempunyai amalan yaitu membaca Al-Quran dan sedekah. Akan tetapi pahala ini dihadiahkan kepada orang tuanya. Apakah juga diperbolehkan? Kemudian dihadiahkan kepada anak dan suaminya yang masih hidup, apakah juga diperbolehkan? Yeah. Tafadhol ya Habib. Iya. Yeah. Ya, seorang anak yang sudah wafat kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya melakukan satu amal perbuatan kebaikan dengan melakukan ibadah, membaca Al-Quran, sedekah, berpuasa dan lain-lain, lalu kemudian dihadiahkan pahala amalnya ini kepada orang tuanya yang telah wafat. Hal ini sebetulnya mengikuti dan misdaqon ya bigaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan membenarkan apa yang menjadi petuah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ayat ini sebetulnya dipakai oleh orang-orang, beberapa orang yang kemudian menggembar-gemborkan bahwa bacaan ayat Al-Quran itu tidak sampai, surat Al-Fatihah itu tidak sampai kepada orang yang mati yang kita hadiahkan pahalanya. Sebetulnya ayat tersebut itu bukan mengartikan itu, tapi bahwa sesungguhnya orang mati itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa sesungguhnya manusia yang sudah meninggal dunia itu sudah tidak bisa berkutik, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sholat tidak bisa, puasa tidak bisa, mati, orang mati, jenazah. Tidak bisa, tidak punya nyawa dia. Hanya apa yang dia perbuat ketika dia dahulu di dunia, itu nanti akan dijadikan perhitungan kelak di akhirat. Kalau itu dulu dia kerjakan amal khair, maka di dalam kuburnya dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi ini ayat bukan menutup daripada semua orang yang masih hidup untuk memberikan pahala amal kepada orang yang meninggal. Kalau sekarang semua orang yang meninggal itu tidak mendapatkan pahala amal dari orang yang hidup, dan itu dia bantah, maka tidak mungkin ada syariat sholat jenazah. Buat apa kita ngerjakan sholat jenazah kalau memang doanya orang yang hidup tidak bisa mendoakan orang yang mati? Kenapa Rasulullah sampai mencanangkan sholatil jenazah? Dengan doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ghsilhu bima'i thalji wal barat wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Itu kan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang telah wafat. Kalau sekiranya orang yang masih hidup ini tidak bisa mendoakan orang yang wafat, artinya pahala doanya enggak bisa sampai ke mereka yang telah wafat, ya buat apa sholat jenazah diadakan? Kan gitu. Itu enggak masuk akal. Apalagi kemudian dikuatkan dengan hadis Rasulullah yang sahih yang mengartikan bahwa apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus amalnya. Memang iya, enggak bisa sholat kok. Terputus amalnya dia. Ya, bukan terputus amalnya dari kita yang masih hidup untuk mendoakan, tidak. Terputus amalnya dia enggak bisa apa-apa, ngaji enggak bisa, sholat enggak bisa, berdiri enggak bisa, bicara aja enggak bisa. Oleh karenanya kemudian orang yang masih hidup ini mendoakan. Apa katanya? Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah yang pahalanya dihadiahkan untuk orang tuanya. Ya, itu termasuk. Kemudian wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dari anaknya dihadiahkan untuk orang tuanya, pahalanya. Anaknya ngajar, anaknya dakwah, anaknya belajar, semua pahala anaknya tersebut dihadiahkan untuk orang tuanya yang telah wafat, atau gurunya, atau saudaranya, atau siapa saja. Yang ketiga adalah wawaladin salihin yad'ulah, dan anaknya yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi ini semua ada, pahalanya ada. Ngaji Quran itu semua ada pahalanya. Ya, saya kira mungkin sungguh salah dengan satu persepsi bahwa itu tidak sampai. Itu mungkin dengan kasat mata kita enggak sampai, tapi dengan pertolongan Allah, dengan kudratnya Allah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, pastinya Allah akan menyampaikan. Dan bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang anak yang selalu membacakan doa kepada kedua orang tuanya yang telah wafat, maka sama dengan dia telah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah disebutkan, barang siapa seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ketika dia masih hidup, maka Allah akan merahmati anak tersebut sampai dia wafat. Maka lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kemudian orang tua kami telah wafat? Maka Rasul mengatakan, istighfarkan dia, bacakan Al-Quran, pahala sedekah yang kau amalkan hadiahkan untuk mereka. Itu sama dengan kau telah berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi ini semua adalah merupakan siratan daripada hadis Rasulullah. Bukan kita ngawur mengadakan ini semuanya, ikhwan. Oleh karenanya penting ya bagi kita semua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri setiap satu tahun sekali datang ke Bagi Ilgharghad untuk mendoakan para sahabat Uhud yang meninggal di sana. Nah, itu buat apa kalau bukan Rasulullah yang kemudian mengadakan, Rasulullah sendiri yang berjalan dan melangkah ke tempat itu kalau bukan untuk mendoakan mereka para sahabatnya. Saya kira mungkin hal ini perlu dikaji ulang bagi mereka-mereka yang menentang dengan adanya bab tahlil, pembacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada orang yang telah wafat. Saya kira mungkin harus merujuk dan harus banyak membaca dan mengkaji ulang dari referensi-referensi para ulama mutaqaddimin agar supaya pikirannya terbuka. Saya kira mungkin itu Mas Agus. Baik, terima kasih ya Habib atas penjelasannya. Semoga bisa memberikan juga jawaban buat Bunda Siti yang ada di Kalioso tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya ya Habib, dari Bunda Muti di Manis Renggo tadi, di lantai telepon beliau bertanya, beliau adalah seorang wanita ya Habib, yang yeah, kalau haid kadang-kadang ini sangat sering sulit untuk mengontrolnya, ini sudah masa suci atau belum. Nah kemudian beliau pernah dinasihati kalau sudah masa suci ataupun juga bisa melaksanakan sunnah, bisa mengkontrol sholat-sholat yang ditinggalkan. Nah untuk mengkontrol yang lebih efektif ini yang bagaimana ya Habib? Iya. Tafadhol. Iya. Mungkin perlu saya berikan satu pemahaman dan untuk meluruskan pemahaman terlebih dahulu, bahwa wanita yang haid itu wajib meninggalkan sholat, dan apabila dia sudah suci dari haidnya, itu dengan mandi besar dan berwudu setelah mandinya, tidak wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan ketika dia haid. Kalau puasa, itu wajib dia qadha. Sebagaimana hadis Rasulullah yang menyebutkan, kata Siti Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kita ini diperintahkan oleh Rasul untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi haid dan nifas itu tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Kalaupun mengqadha, bagaimana? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan qadha-nya tidak sah, ada yang mengatakan qadha-nya sah tapi tidak mendapat pahala. Jadi masih ada khilaf di antara para ulama kita. Hanya saja untuk lebih tepatnya dalam mengontrol wanita yang suci dari haid itu seperti apa, kalau memang dia sudah di masa suci atau sudah di tanggal-tanggal suci ibu, maka maaf, seribu maaf, ini mungkin sebagai satu pemahaman dan sebagai maklumat untuk kaum wanita yang muda yang masih mengalami haid, ya, yang belum di masa menopause, itu hendaknya mengambil kapas, dibasahi dengan air sedikit, lalu kapas tersebut dimasukkan ke dalam, maaf nggih, farjinya. Bagian luar saja, enggak usah terlalu dalam, masukkan ke dalam farjinya, dioleskan begitu kapas tersebut yang dibubuhkan dengan air, kemudian masukkan dalam farjinya bagian luar saja, lalu dilihat. Kalau memang masih ada bercak darah atau keruh di situ, berarti Anda masih belum suci. Tapi kalau sudah kelihatan enggak ada apa-apanya, maka berarti Anda sudah suci dan Anda wajib mandi. Anda wajib mandi, ibu, kemudian berwudu, kemudian sholat. Kalau sampai kemudian bersihnya itu di waktu kedua, yang saya maksud di waktu kedua ini adalah waktu asar dan isya. Kalau Anda sucinya di waktu asar dan isya, maka sholat zuhur dan maghribnya wajib diqadha. Jadi kalau sekarang ibu bersih jam 4 sore, mandi, kelihatan kemudian tadi kapas dibubuhkan air sedikit, masukkan dalam farji bagian luarnya, dioleskan, lihat kok sudah bersih. Enggak ada kotornya, enggak ada bercak apapun, enggak ada sesuatu warna keruh di situ, maka berarti ibu telah bersih, mandi, wudu, tutup aurat, pakai mukena, jilbab dan lain sebagainya, tertutup, salat zuhur qadha'an, baru kemudian salat asar. Begitu pula kalau bersihnya di waktu isya, salat maghrib dulu qadha'an, baru salat isya, itu wajib ibu. Kalau bersihnya di waktu kedua, maka salat yang pertama wajib diqadha. Tapi kalau bersihnya di waktu pertama, maka sholat kedua jangan diqadha, nunggu nanti datangnya waktu yang kedua saja. Saya kira itu mungkin jadi waktu cara yang tepat untuk melihat dan untuk memastikan bahwa Anda itu sudah bersih dari haid ataukah belum, ya ini caranya. Ya, dengan mengambil kapas, bubuhkan dengan air sedikit, oleskan, lalu setelah mengoleskan tadi, ambil sedikit kapas kedua, ambil minyak wangi, jangan yang pakai semprotan ibu, jangan yang ada alkoholnya. Ambil minyak wangi, bubuhkan sedikit di kapas tersebut, sedikit saja minyak wangi bibit begitu, yang atau minyak apa namanya, minyak bibit begitu yang dioleskan sering dipakai itu, kemudian masukkan ke dalam farji itu supaya kelihatan, karena karena biasanya orang perempuan setelah selesai haid itu berbau badannya itu kurang sedap, apalagi kalau ibu itu punya suami kan bau badannya kurang enak kalau dilihat suami atau tercium oleh suami kan kurang afdol. Maka lebih bagus dan sunnahnya Rasul, bahkan ini sunnah bukan boleh ya, sunnahnya Rasul beliau mengajarkan seorang wanita selesai daripada darah haidnya, ambilkan kapas, bubuhkan air sedikit, oleskan, kalau sudah bersih ambil kapas kedua, oleskan daripada minyak wangi sedikit saja, masukkan dalam farji seperti tadi, oleskan di luarnya saja, kemudian setelah itu ibu mandi. Saya kira itu mungkin yang lebih tepat, insyaallah mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Kemudian satu pertanyaan lagi ya Habib, nanti diakhiri dengan doa. Ini meminta solusi ya Habib, dari sahabat Al-Hidayah atau hamba Allah. Dia bertanya, saya dari Karang Pandan ya Habib. Saya mau bertanya, saya sudah mempunyai tunangan, akan tetapi pasangan saya ini selingkuh. Dia pun minta maaf dan janji untuk berjanji untuk bertobat dan tidak mengulangi lagi ya Habib. Kemudian kurang dari satu bulan pernikahan mau diadakan, ini ketahuan lagi dia selingkuh ya Habib. Kemudian dia minta maaf lagi, bertobat, tidak akan mengulangi lagi. Nah ini dia meminta saran, minta solusi, bagaimana ya harus dilakukan? Apakah dia harus khusnudzon lagi ya Habib? Seperti yang Habib tadi sampaikan dengan kejadian seperti ini, atau dia harus juga rela melepaskannya? Tafadhol. Iya. Yeah. Memang khusnudzon ini walaupun di tempat yang salah sekalipun itu tidak merugikan. Kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada orang yang salah, mestinya kita tidak perlu berhusnudzon kepada orang itu. Itu pun kalau kita lakukan kepada orang yang salah untuk kita husnudzoni, maka itu bukan satu jalan yang salah, bukan. Tetap jalan yang benar, karena husnudzon itu mutlak benar. Walaupun kepada orang yang tidak pantas kita husnudzoni. Tapi dalam bab seperti ini, saya kira mungkin kalau su'udzon jangan. Husnudzon boleh, tapi Anda harus pasang namanya hazm atau waspada. Itu lebih tepat. Saya kira mungkin yang tepat di sini adalah saya katakan bukan su'udzon, karena su'udzon itu adalah dosa. Inna ba'dadzanni itsmun. Tapi yang lebih tepat adalah waspada Anda. Hendaknya mungkin laki-laki bukan cuma dia, gitu ya. Ya, laki-laki bukan cuma dia, Mbak. Masih banyak laki-laki lain yang insya Allah bisa lebih melindungi Anda di jalan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Saya kira mungkin yang lebih bagus dan agar supaya nanti panjenengan itu menjalin hubungan mahligai rumah tangga itu harmonis selalu. Kalau sekarang tipenya laki-laki itu seperti itu buaya itu. Iya tuh. Itu buaya, nanti dia barangkali mungkin senang, saat ini dia senang, sadar senang. Tapi kemudian yang namanya orang ya, enggak bisa. Maka dulu katanya ada satu orang laki-laki sangat mencintai ada satu wanita. Salehah wanita ini. Dan laki-laki ini sangat mencintai wanita tersebut. Dia sampai kemudian datang kepada bapaknya si perempuan ini dan merengek-rengek untuk dia nikahi itu putrinya. Lalu kemudian si bapak tadi ini enggak bisa menolak. Sudah, pokoknya putri saya ini masih kecil, putri saya ini masih banyak harus dididik. Masih terlalu dini lah kalau untuk dinikahkan, itu belum waktunya saya kira. Jangan, Pak, sudah kalau enggak mau diikat dulu. Yang penting pokoknya saya tresno sama putri panjenengan niku. Wah, akhirnya kemudian putrinya diundang sama bapaknya. Kene wong ger tak undang, diundang, Dok. Kemudian disuruh lihat ini laki-laki. Bagaimana? Cerdas ini perempuan, masih usianya di bawah sekali, umur 9 tahun atau 10 tahun gitu. Karena dia cerdas, dia katakan, nanti kalau sampai kamu di luar sama bapak saya mau ikut sampai keluar. Ya. Keluar, kemudian diuntapkan bapaknya, ketika laki-laki ini mau pulang, diuntapkan sama bapaknya sampai di luar rumah, sampai di pintu rumah. Si putrinya tadi juga ikut menguntapkan sama bapaknya. Jadi putri, anak putri gadisnya itu, bapaknya dan laki-laki tadi yang ingin meminang ini. Kemudian ketika laki-laki itu memandang wajah si perempuan ini, rupanya dia pandang sekali. Dia nikmati betul itu wajah si gadis itu karena cantik sekali. Maka si gadis tadi itu kemudian mengatakan, mas, itu loh di belakang itu ada cewek cantik sekali. Mengo dia ke belakang, kamu bohong ceritanya sama saya. Katanya, kalau emang kamu cinta sama saya betul-betulan, kamu enggak pandang wanita lain. Kamu hanya pandang saya saja. Jadi emang kita harus betul-betul waspada. Su'udzon jangan. Tapi waspada mungkin harus kita ditempatkan yang benar. Saya katakan bahwa insya Allah, kalau emang laki-laki ini dituntun betul, Anda emang siap menuntun laki-laki ini sebagai calon suaminya, nanti kelak, Anda siap untuk menuntun dia di jalan Allah wa Rasuluh, tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, ya monggo. Tapi kalau saya sarankan lebih baik pilih. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan kepada Anda insya Allah calon yang lebih soleh, ya, yang menjadi imam dalam rumah tangganya, bertanggung jawab untuk keluarganya. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita insya Allah umur yang barokah. Amin. Berikan kepada kita insya Allah ilmu yang bermanfaat. Amin. Berikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahi semua hajat-hajat kita. Amin. Hajah duniawiyah maupun hajah ukhrawiyah. Dijadikan insya Allah putra putri kita min ahlil Quran, Amin. Min ahli sunnah an-nabawiyah, Amin. Min ahlil ilmi wa min ahlil khair, Amin. Wa min ahli salah wa min al-hafidhina ala salah, Amin. Wa min ahlil wa min al-barin biwalideh, wa min al-ulama wa minal adhiya wa minal sulaha wa minal nujaba, mudah-mudahan dijaga dari segala fitnah wal mihnah ma zahara minha wa ma batan. Diperbaiki akhlaknya dengan akhlak al-karimah, akhlak al-mahmudah, akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak aslafina wa ajdadina wa aslafina al-arifina al-salihin al-muflihin al-munjihin al-faizin al-aminin alladzina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dikuatkan akidah kita dalam satu akidah ahlus sunnah wal jamaah di bawah payung la ilaha illallah Muhammad Muhammad Rasulullah. Amin. Kita dan semua keluarga kita insyaAllah diselamatkan dari segala fitnah. Amin. Dari segala fitnahnya akidah, dari segala fitnahnya agama. Amin. Dari segala fitnah akhlak dan fitnah ahli zaman insyaAllah. Amin. Dan mudah-mudahan dikesudahi umur kita dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Amin. Ba'da umrin tawil fi ta'atillahi wa ridah fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, terima kasih kepada guru kita Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi yang telah menemani kita di kesempatan pagi yang cerah dan penuh barokah kali ini di dialog pagi pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tema induk kemuliaan akhlak di hari Rabu episode 18 Desember 2013 atau bertepatan dengan 14 Safar 1435 Hijriah. Baik, akhirnya di kesempatan pagi yang cerah kali ini sahabat Agus mohon pamit undur diri karena juga waktu yang telah membatasi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Griya Al-Hidayah Jalan Insinyur Soekarno nomor 38 Solo. Subhanahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.